tersingkap jadi lembar yang itu. Kau dan aku kan menyatu, kini jadi bahagia. Kasih, oh lihatlah rumah sejuk yang rindang di sana. Bersinar kembali.